saat ku memandangmu dari singgasanaku, air mataku terlinang. Ku ulurkan tanganku, ku coba menggapaimu, kau memalingkan muka. Kirbat siapakah yang menampung setiap tetesan air mataku? Kembalilah, karena ku mengasihimu. Palingkanlah wajahmu yang ku rindu, tataplah wajahku, lembutkanlah hatimu bagiku sebagai persembahanmu kepadaku. Berlalu dengan cepat melaju, sambut kedatanganku. Dengarlah seruanku, setiap panggilanmu, dan jalankan titahku.